الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala berikutnya, yaitu Al-Awwal. Al-Awwal tetap sebagai nama Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun dalil dari Al-Qur'an dalam surat Al-Hadid, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Al-Hadid ayat yang ketiga. Si terkumpul na'am empat nama alhamdulillah yang akan kita bahas pada hari ini. Al-Awwal dan Al-Akhir, Al-Zahir dan Al-Batin. Adapun dalil dari As-Sunnah, hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qal Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim rabbana wa rabba kulli shay' faliqal habbi wan nawa munzilat tawrat wal injil wal furqan a'udzu bika min sharri kulli shay'in anta akhidhun bi nasiyatihi Allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay' wa antal akhiru falaysa ba'daka shay' wa antal zahiru falaysa fawqaka shay' wa antal batinu falaysa dunaka shay'. Nah, jadi keempat nama yang kita belajar ini juga terkumpul pada hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini masuk dalam kategori zikir sebelum tidur. Siapa yang sudah hafal? Rabbana apa? Yaqdi'anna ad-dain wa aghnina min al-faqr. Baik. Ini juga diafal ikhwan fillah selain hadis Buraidah. Hadis Buraidah sudah apa? Dihafal secara lengkap alhamdulillah. Nah, dan bagi ikhwah yang punya hutang yang juga merasakan kefakiran, penting sekali hadis Abi Hurairah. Nah, karena tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala juga apa? Meminta apa? Agar hutang-hutang dimudahkan oleh Allah untuk dilunasi. Iqdi 'anad-dain wa aghnina minal faqr, dan berilah kecukupan kami dari kefakiran. Nah, jangan remehkan sisi doa ikhwan fillah. Nah, betapa banyak perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar dengan sebab doa. Baik, kita kembali kepada permasalahan kita dalam hadis Abi Hurairah ini. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan antal awwalu falaysa qablaka syai', engkau adalah al awwal yang tidak ada sesuatu pun sebelum. Jadi awal yang tidak ada sesuatu pun sebelum Allah Subhanahu wa taala. Maknahu qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fa awwaliyatuhu sabiqatun ala awwaliyati kulli ma siwa. Naam, maka keawalan Allah Subhanahu wa taala itu mendahului keawalan segala sesuatu selainnya. Ini maksud dari antal awal falaysa qablaka syai', bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang paling awal. Tidak ada sesuatu pun sebelum Allah Subhanahu wa taala. Karena memang awalnya Allah tidak berpermulaan. Tidak ada apa? Permulaan kapannya. Karena tidak didahului dengan ketidakadaan. Baik. Ini al-awwal. Wa jami'u man fassara hadzal isma ja'ala ma'nahu yadullu 'ala ma dzakarahu Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan semua ulama yang menafsirkan nama ini menjadikan maknanya berputar pada apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim ini, yaitu fa awwaliyatuhu sabiqatun ala awwali kulli ma siwa. Kemudian nama berikutnya al-akhir. Qala Allah Ta'ala huwal awwal wal akhir. Naam. Masih dalam surat Al-Hadid. Juga dalil dari As-Sunnah sama dari hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai. Dan engkau adalah al-akhir yang tidak ada sesuatu pun setelah engkau ya Allah. Maknanya apa? Maknahu huwal baqi ba'da fana'i khalqihi wa la nihayata li akhiriyatihi. Yaitu zat yang al-baqi yang senantiasa na'am kekal. Setelah hancurnya semua makhluk-makhluknya dan tidak ada akhir atau tidak ada batas bagi akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian zat yang kekal abadi, tidak ada akhirnya. Maka dinamakan dengan al-akhir, falaisa ba'daka syai', yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala wa akhiriyatuhu thabitatun ba'da akhiriyati kulli ma siwa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala itu tsabit setelah akhirnya semua perkara selainnya. Nah, dan ini juga merupakan apa? Penafsiran dari sifat al-hayah. Al-hayah yang sempurna yaitu apa? Kehidupan yang tidak diawali dengan ketidakadaan dan tidak diakhiri dengan kematian. Kehidupan yang sempurna. Karena dia adalah al-awwal wal-akhir. Nama yang ketiga, al-zahir. Dalilnya masih sama. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dari sunnah juga kelanjutan hadis tadi, wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'. Maknahu, maknanya akhwani fillah, qala Ibnul Qayyim rahimahullah, wa zahiriyatuhu subhanahu fawqiyatuhu wa ulumuhu ala kulli syai'. Berarti maknanya apa? Antal zahir falaysa fawqaka syai', yaitu engkau zat yang maha tinggi yang tidak ada sesuatu pun di atasmu. Nah, maka perhatikan bagi mereka-mereka yang menerjemahkan, jangan sampai menerjemahkan hanya melihat apa? Melihat sisi bahasa. Nah, sebab yang dimaksud al-zahir, sebagian engkau adalah zat yang nampak. Coba lihat siapa yang menerjemahkan itu di Abadik Mufidah. Nah, wa antal zahir falaysa fawqaka syai', ya, maksudnya apa? Al-zahir yakni al-ulu. Naam. Kain wa makna zuhur yaqtadi al-ulu. Dan makna zuhur itu berkonsekuensi tingginya Allah Subhanahu wa taala. Wa adh-dhahiru min asy-syai' huwa ma 'ala minhu wa ahata bi batinih. Dan zahir dari suatu perkara yaitu naam apa saja yang naam tinggi, naam di atasnya, kaib dan melingkupi naam batinnya, dalam artian zat yang maha tinggi yang naam melingkupi segala sesuatu. Jadi makna al-zahir ikhwanifillah apa berarti? Kalau kita memaknakan secara mudah, yaitu zat yang maha tinggi, yang tidak ada sesuatu pun yang berada di atas Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dekat maknanya dengan nama Allah, Allah yang lain apa? Nama apa? Indah Ridwan yang telah kita lewati, Al-A'la, ya, Al-A'la. Kemudian Al-Batin. Qala ta'ala al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Dan dalam hadits Abi Hurairah, wa antal batinu fa laysa dunaka syai'. Di sini juga batin diterjemahkan atau ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penafsiran beliau fa laysa dunaka syai', yaitu tidak ada zat yang lebih dekat daripada engkau. Tidak ada sesuatu pun yang lebih dekat daripada engkau ya Allah. Taib. Ma'nahu qala Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, huwal batin li jami'il asya', fala syai'a aqrabu ila syai'in minhu. Ini maknanya, yaitu zat yang maha dekat. Makna al-batin yaitu zat yang maha dekat, yang tidak ada sesuatu pun yang lebih dekat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Nusirin mengatakan huwal batin li jami'il asya, yaitu zat yang maha dekat kepada sesuatu, segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang lebih dekat melebihi Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allah ta'ala wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami itu lebih dekat kepadanya dari apa? Dari hablil warid. Apa makna hablil warid? Nah, ini menunjukkan tentang apa? Kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana? Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha tinggi sekaligus zat yang maha dekat dengan hamba-hambanya. Nah, lain karena Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kuasa, sehingga jangan bingung. Nah, jangan bingung. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Kedekatan dari si ilmu, tidak ada satupun yang bisa keluar dari cakupan ilmu Allah. Allah maha tahu dalam segala sesuatunya. Juga dekat, kedekatan yang khusus bagi orang-orang yang Allah cintai berupa pemberian pertolongan, pemberian pembelaan dan seterusnya. Qala Ibnu Mandah rahimahullahu taala fi kitabih At-Tauhid, al-muhtajim an dawil al-babi kun hadatihi wa kaifiyata sifatih. Ibn Mandah mengatakan yang dimaksud dengan al-batin yaitu al-muhtajim an dawil al-bab kun hadatihi wa kaifiyata sifatih, yaitu zat yang muhtajim, yaitu yang berhijab dari orang-orang yang mengetahui, dari orang-orang yang memiliki akal sehat, bagaimana zatnya dan bagaimana sifatnya. Ini penafsiran dari Ibnu Mandah pada nama Allah Al-Batin, berarti maknanya yaitu zat yang apa? Yang menyimpan ilmu tentang apa? Bagaimana zat dan bagaimana sifat-sifatnya. Cuman penafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih dikedepankan akhwanillah untuk makna Al-Batin. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan antal batin fa laysa dunaka syai', berarti menunjukkan apa? Kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hamba-hambanya. Baik. Cuman bukan kedekatan zat sekali lagi, tapi kedekatan apa? Ilmu wan nusrah. Kedekatan ilmu secara umum untuk semua makhluk-makhluknya, dan nusrah itu kedekatan yang khusus. Nah, bagi orang-orang yang beriman berupa pemberian pertolongan dan pengkabulan permintaan-permintaan mereka. Faidatun madaru hadhihi al-asma'il arba'ah 'ala al-ihata. Na'am. Poros dari nama-nama yang empat ini, ikhwani fillah, kepada al-ihata. Yaitu apa? Na'am. Makna pencakupan, ikhwani fillah. Wa hiya ihatatan zamaniyah dan makaniyah. Yang ihatah ini ada dua macam, yaitu ihatah dari si zaman dan ihatah dari si makan atau tempat. Nah, yaitu fa ihatatu awwaliyatihi wa akhiriyatihi bil qabli wal ba'di fa kullu sabiqin intaha ila awwaliyatihi wa kullu akhirin intaha ila akhiriyatihi fa ihatat awwaliyatuhu wa akhiriyatuhu bil awaili wal awakhir. Makna mudahnya apa yang disebutkan di sini, bahwasanya empat nama tersebut afanikillah menunjukkan tentang apa? Pencakupan Allah Subhanahu wa taala afanikillah dari zaman, dalam artian tidak ada sesuatu pun yang mendahului Allah dan tidak ada sesuatu pun yang na'am ada setelah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maksudnya, naam. Dari sisi sebelum dan sesudah, ini semuanya dicakup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah zat yang azali abadi. Azali yang tidak berpermulaan dan abadi yang tidak ada kesudahannya. Sehingga segala sesuatu yang dahulu itu apa? Akan berhenti pada apa? Awaliyah Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang mendahului Allah. Dan sebaliknya segala sesuatu yang akhir itu akan berhenti kepada akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian nam akhir yang tidak ada kesudahannya. Sehingga awal dan akhir Allah Subhanahu wa taala, nam ini mencakup apa? Segala sesuatu yang awal dan segala sesuatu yang akhir. Wa ahata dhahiriyyatuhu wa batiniyyatuhu bi kulli dhahirin wa batin. Fa ma min dhahirin illa wallahu fawqahu wa ma min batinin illa wallahu dunahu. Dan dhahiriyyah serta batiniyyah Allah Subhanahu wa taala mencakup semua yang zahir dan yang batin. Maka apa saja yang di atas, na'am, tidaklah ada sesuatu pun yang di atas kecuali Allah Subhanahu wa taala di atasnya. Dan tidak ada sesuatu pun yang dekat kecuali Allah Subhanahu wa taala lebih dekat dengannya. Baik, ini dari sisi na'am makan. Berarti Allah zat yang maha tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Allah, sekaligus juga zat yang maha dekat dengan makhluk-makhluknya. Tidak ada yang lebih dekat melebihi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi bukan kedekatan zat. Ya, bukan kedekatan zat. Dan pembahasan tentang makna al-batin dan dekat dengan pembahasan apa? Masalah ma'iyah. Masalah ma'iyah Allah Subhanahu wa taala. Karena telah kita lewati ma'iyah terbagi menjadi dua, ma'iyah ammah dan ma'iyah khassah. Baik. Fa hadhihi al-asma'u tashmalu arkan at-tauhid. Maka nama-nama ini mencakup rukun-rukun tauhid. Kenapa akhwani fillah? Karena seorang harus beriman. Nah, seorang harus beriman bahwasanya tidak ada yang lebih dahulu dari Allah. Dan tidak ada yang akan kekal. Nah, lain setelah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kekal yang tidak ada kesudahannya. Semua makhluk-makhluk ya mesti ada kesudahannya. Baik. Jadi empat nama ini, na'am, nama yang agung yang Allah Subhanahu, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bersamaan afanifillah dalam satu doa, dalam satu doa yang kalau kita tadabburi ini akan memperkuat iman kita afanifillah, dan memperkuat keimanan kita, apalagi dibaca sebelum tidur doanya. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak tidur di pembaringan, beliau membaca doa ini. Maka doa ini dihafal, ditambahkan dalam apa? Deretan zikir-zikir serta doa-doa yang kita baca sebelum tidur. Nama yang ke-10 Al-Bari. Qala Allah Ta'ala huwa Allahul Khaliqul Bari. Wa qawluhu fatubu ila bari'ikum. Naam. Dialah Allah Al-Khaliq dan Al-Bari. Juga dalam ayat di Al-Baqarah, fatubu, bertobatlah kalian kepada bari'ikum. Lalu apa makna Al-Bari nanti akan dijelaskan. Dalam dari As-Sunnah hadith Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qal sa'altu aliyan hal indakum syai'un ma laysa fil Qur'an, faqala walladhi khalaqal habba wa bara'an nasamah ma indana illa ma fi hadha al-Qur'an. Abu Juhaifah mengatakan, aku bertanya kepada Ali, apakah di sisi kalian ada sesuatu selain Al-Qur'an atau sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran? Maka Ali mengatakan, demi zat yang telah menciptakan biji-bijian, wa baro'an nasamah, di sini dengan kata baro'ah, dan yang menciptakan benih-benih. Baro'ah memiliki kedekatan makna dengan khalaqa, kembali kepada makna penciptaan. Cuman baro'ah lebih khusus. Kenapa? Karena bara'ah digunakan khusus pada penciptaan dari yang tidak ada menjadi ada. Baik. Ma'nahu yuqalu bara Allahu al-khalqa fa huwa yubri'uhum idza fatarahum. Maknanya, bara Allahu al-khalqa, Allah menciptakan makhluk-makhluk, apabila Allah menciptakan mereka. Dari yang tidak ada menjadi ada. Wa qala Ibnu al-Athir, huwa alladhi khalaqal khalqa la'an mithalin. Ibnu al-Athir mengatakan, dialah zat yang menciptakan makhluk yang tidak ada contoh sebelumnya. Ila anna li hadhihi al-lafdhati min al-ikhtisasi bil hayawani ma laysa laha bi ghairihi min al-makhluqat. وقلما تستعمل في غير الحيوان فيقال برا الله النسمة وخلق السماوات والأرض. Hanya saja afanifillah, penggunaan lafaz ini memiliki kekhususan untuk apa? Penciptaan hayawan, yaitu makhluk-makhluk yang memiliki apa? Nyawa. Manusia, hewan-hewan. Ini dalam penggunaannya dengan bara'ah. Baik. Yang penggunaan kata baro'ah memang dalam Al-Quran maupun As-Sunnah tidak didapati kecuali untuk makhluk-makhluk yang sifatnya seperti itu. Dan sangat sedikit dijumpai penggunaan untuk selain hayawan, selain makhluk-makhluk yang apa? Yang memiliki nyawa. Fayuqal baro'ah barallahu nasamah wa khalaqas samawati wal ardh. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan nasamah, yaitu benih-benih manusia, benih-benih binatang. Taib. Wa khalaqas samawati wal ardh, dan menciptakan langit-langit dan bumi. Karena langit-langit dan bumi tidak disifati dengan apa? Dengan nyawa. Taib. Berbeda dengan hewan-hewan. Qala al-Baghawi rahimahullah, al-munshi'u lil a'yani min al-'adami ila al-wujud. Dan ini lebih jelas. Yang dimaksud dengan Al-Bari yaitu al-munshi'u lil a'yan min al-'adami ila al-wujud. Ini yang dihafal, Pak. Karena maknanya lebih tegas dan lebih mudah untuk diingat-ingat. Yang namanya Al-Bari yaitu al-munshi'u lil a'yan, yaitu zat yang mengadakan segala sesuatu min al-'adami ila al-wujud, dari tidak ada menuju ke ada. Itu yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada, itulah al-bari. Sehingga sangat dekat maknanya dengan al-khaliq. Di sana juga ada nama yang lain yang dekat, al-musawwir. Makanya dalam sebagian ayat digabungkan nam al-khaliqul bari'ul musawwir. Nah, yang nanti kalau pas ketemu nama tersebut kita jelaskan perbedaan antara ketiga nama tersebut insyaallah taala. Nah, ingat-ingat dan dihafal. Ada 5 nama yang kita ambil pada pertemuan hari ini. Barakallahu fiikum, nakhtamu bihadzal.